إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap Kitabul Ilm, dan kita telah sampai pada pertanyaan ke-113 yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wasu'ila fadilatu syekh, ditanya fadilatu syekh, ma ra'yu fadilatikum fi man sara dinuhum tajrihal ulama wa tanfiran nasi anhum wa taqdira minhum. Apa pendapatmu, wahai Syekh yang mulia, terhadap orang yang agamanya menjadi agama dalam bentuk tajrihal ulama, ya, menyebutkan jarh terhadap para ulama, menjadikan manusia lari dari mereka, memperingatkan manusia dari mereka. Hal hadza amalun syar'i yusabu alaihi au yu'aqabu alaihi? Apakah ini merupakan amalan yang disyariatkan? Ketika seseorang mengamalkannya, dia akan mendapatkan pahala, atau sebaliknya, ketika dia kerjakan mendapatkan iqab, hukuman. Fajaba fadilatuh biqaulih, maka beliau menjawab, alladzi ara anna hadza amalun muharram, yang menjadi pendapatku, pandanganku, ini merupakan amalan yang diharamkan. Sebelum kita melanjutkan penjelasan atau jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada sedikit catatan kaki dalam masalah ini, bahwasanya tentu beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidaklah yang beliau maukan adalah mengharamkan permasalahan al-jarh wa ta'dil, atau mengharamkan penyebutan aib atau ghibah secara umum, karena ya, maklum di tengah-tengah ahlul ilm tentang beberapa hal yang dibolehkan padanya ghibah, menyebutkan kekurangan pada diri orang lain. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab khusus, yaitu bab ma yubahu minal ghibah, bab perkara-perkara yang dibolehkan dari ghibah. Kemudian beliau menyebutkan dalam bab ini pendahuluan atau penjelasan tentang 6 hal, 6 keadaan yang dibolehkan padanya ghibah. Yang pertama adalah at-tadzallum, seorang yang terzolimi, boleh baginya mengadukan kezoliman yang menimpa dirinya kepada penguasa atau hakim, atau selain keduanya, dari orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk memberikan keadilan atas kezoliman yang menimpa dirinya. Sehingga dia sebutkan, si fulan telah menzalimi saya, si fulan telah melakukan demikian terhadap saya. Yang demikian boleh menyebutkan kekurangan berupa kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar, dia meminta pertolongan kepada orang lain untuk merubah kemungkaran yang dia lihat, ya, dengan tujuan untuk mengembalikan orang yang terjatuh dalam kemungkaran kemaksiatan kepada kebenaran al-haq, ya. Maka dia mengatakan kepada orang yang dia harapkan memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran tadi, diadukan fulan telah melakukan demikian, ya. Maka berikanlah peringatan kepadanya, ya. Ya, tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkaran. Kalau tujuannya sekedar ghibah, maka diharamkan. Yang ketiga adalah seseorang yang sedang meminta fatwa, al-istifsa. Maka dia katakan kepada seorang mufti, ya, zalamani abi, ayahku telah berbuat zalim kepadaku, atau saudaraku telah berbuat zalim kepadaku, suamiku atau si fulan, ya. Maka apakah boleh dia melakukan hal itu, ya? Apakah jalan yang aku bisa tempuh untuk selamat darinya, ya, dan aku bisa mendapatkan hak yang aku miliki, ya, atau bagaimana cara menolak kezaliman yang terjadi atau yang semisal hal itu. Maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan karena adanya kebutuhan. Akan tetapi beliau menyebutkan yang paling berhati-hati, yang paling afdol adalah dia menyebutkan orang yang dia tanyakan keadaannya itu, ya, tidak secara ta'yin, ya. Namun, ya, apabila keadaan memaksa dia harus menyebutkan nama, ya tentu itu dibolehkan, ya, berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah alaihi wasallam. Keadaan yang keempat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah adalah memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari sebuah kejelekan, ya, dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada mereka. Di antara contoh, ya, bentuk yang keempat ini adalah menyebutkan jarh orang-orang yang majruh, ya, dari kalangan para perawi, ya. Demikian pula saksi, ya. Yang demikian itu boleh, ya, sebutkan oleh An-Nawawi bi ijma'il muslimin, ya. Bahkan beliau mengatakan bal wajibun lil hajah, bahkan ketika sangat dibutuhkan itu menjadi hukumnya wajib. Demikian pula contoh bentuk yang keempat ini adalah ketika seseorang bermusyawarah, ketika hendak membangun hubungan keluarga dengan sebuah pernikahan dengan seseorang, dia tanya bagaimana keadaan si fulan yang hendak dijadikan suaminya atau istrinya, atau menanyakan tentang keadaan orang yang hendak diajak untuk bekerja sama dalam sebuah usaha, atau tentang orang yang hendak dititipkan sebuah amanah barang, ya, atau seseorang yang dia akan bermuamalah dengannya atau semisal dari hal itu, ingin jadi tetangganya. Maka yang ditanyai, yang diajak musyawarah, tidak boleh menyembunyikan keadaan orang yang ditanyakan. Bahkan dia hendaklah menyebutkan kejelekan atau kekurangan orang yang ditanyakan, tentunya dengan tujuan memberikan nasihat. Demikian pula yang beliau sebutkan di antara contoh bentuk yang keempat ini adalah apabila seseorang melihat penuntut ilmu bolak-balik mendatangi ahlul bid'ah atau seorang yang fasik untuk mengambil ilmu darinya, dan dia merasa khawatir, ya, hal itu akan mendatangkan madarat kepada orang yang menuntut ilmu tadi, ya. Maka hendaklah dia berusaha untuk menjelaskan, memberikan nasihat kepadanya dengan memberikan penjelasan tentang keadaan orang yang hendak diambil ilmu darinya, dengan syarat tujuannya adalah memberikan nasihat, ya. Dan ini ya, banyak seseorang itu terjadi kesalahan dalam masalah ini, ya. Namun kadang-kadang juga ya, ketika seseorang berbicara tentang si fulan, ulama fulan, itu sebabnya bukan untuk memberikan nasihat, tapi karena hasad, ya. Maka syaitan menjadikan pada dirinya ada iltibas, ya, tersamaran antara dua hal ini, ya. Dan dihayalkan padanya dia sedang memberikan nasihat, padahal ya, ada niatan tersembunyi dalam dirinya karena hasad. Demikian pula termasuk dari hal ini, dari contoh yang keempat ini, adalah seseorang yang memiliki kekuasaan, namun dia tidak ya, melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang ditugaskan. Bisa disebabkan karena memang dia tidak mampu untuk mengerjakannya, atau dia adalah seorang yang fasik, melalaikan tugasnya. Maka wajib bagi yang melihatnya untuk menyebutkan hal itu kepada orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi untuk menghilangkan kemungkaran yang dia lihat, ya. Agar dia berusaha untuk memperbaiki, ya. Yang itu akan melazimkan, ya, atau yang itu melazimkan dia harus menjelaskan keadaan orang yang dia beritakan tadi, agar sang pemimpin yang lebih tinggi tadi tidak tertipu dan berusaha untuk merubahnya, apakah meluruskannya, menasihatinya, atau mengganti jabatannya tadi. Keadaan yang kelima yang seseorang boleh ghibah padanya, yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, adalah menyebutkan aib kekurangan orang yang mujahir, ya, menampakkan secara terang-terangan kefasikannya, kebid'ahannya, seperti orang yang terang-terangan minum khamr, ya, yang mengambil pajak atau tukang palak, ya, mengambil harta orang lain dengan kezaliman, ya, dan yang semisal dari hal itu, ya, maka boleh. Namun hal ini dengan catatan kaki, yang disebutkan adalah kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan, namun tidak dibolehkan untuk menyebutkan aib yang dia berusaha untuk menyembunyikannya, dia malu untuk diungkapkan, khusus pada masalah yang dia terang-terangan melakukannya. Yang keenam adalah at-ta'rif, ya, menyebutkan aib seseorang dalam rangka untuk ya, mengenalkan, yakni orang ini masyhur dengan sebutan ini, meskipun kemasyhuran itu dalam bentuk lakop-lakop yang buruk, ya, seperti al-a'mas, orang yang rabun, al-a'raj, pincang, ya, al-asom, al-a'ma, al-akhwal, ya. Maka dalam rangka untuk ya, merinci, misalnya ada seseorang tanya, siapakah si fulan ini? Oh, si fulan yang a'mas, orang yang rabun itu, orang yang pincang itu, ya. Namun tidak dibolehkan atau diharamkan penyebutan itu dalam rangka untuk ya, menyebutkan kekurangan, menyebutkan aib, ya. Dan apabila memungkinkan untuk mengenalkan orang tersebut tanpa menyebutkan lakop-lakop yang buruk tadi, maka itu lebih utama. Maka enam hal ini dikumpulkan oleh seorang penyair, ya, dalam dua bait syair, wadzammu laisa bighibatin fi sittah. Ya, celaan itu bukan termasuk ghibah dalam enam hal. Mutaghallimun wa mu'arrifun wa muhadziru. Ya. Orang yang terzalimi mengadukan kezalimannya. Orang yang hendak menyebutkan atau mengenalkan seseorang, dan orang yang memberikan peringatan. Wali mudhiri fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anah fi izalatil munkar, fi izalati munkari. Dan orang yang terang-terangan dalam melakukan amalan kefasikan. Demikian pula orang yang meminta fatwa, dan orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Kemudian An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis yang menjadi dasar bolehnya enam keadaan yang seharusnya masuk dalam perkara ghibah, namun dibolehkan karena adanya hajah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau dalam penjelasan, dalam rekaman penjelasan tentang bab ini, ya, beliau melewatkan ucapan An-Nawawi rahimahullah, tidak memberikan penjelasan dalam rekamannya, wallahualam, dalam transkripnya, dalam sebuah kitab, ya. Namun beliau memberikan penjelasan dalam hadis-hadis setelahnya, ya. Yang ini menunjukkan beliau mengetahui masalah ini, dan beliau tidak mengingkari apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, tentu dengan ucapan beliau dalam jawaban ini, alladzi ara anna hadza amalun muharram, yang menjadi pandanganku bahwasanya ini merupakan amalan yang diharamkan, adalah tentunya tentang keadaan seperti yang disebutkan oleh si penanya. Orang yang senantiasa kesibukannya, ya, dipenuhi dengan menyebutkan jarh terhadap para ulama, ya, si fulan, ulama fulan terjatuh dalam kesalahan ini, dalam rekaman ini, dalam muhadarah yang ini, ya, dicari-cari kesalahan para ulama, tersibukkan dengan itu, ya. Maka ini kata beliau dikatakan amalun muharram. Kemudian kata beliau, fa idza kana la yajuzu lil insan ayyaktaba akhahu al mu'min wa illam yakun aliman fa kaifa yasughu lahu ayyaktaba ikhwanahu al ulama min al mu'minin. Maka jika tidak boleh bagi seseorang untuk mengghibah saudaranya mukmin meskipun dia bukan seorang yang alim, lalu bagaimana dibolehkan untuknya menghibai saudaranya dari kalangan para ulama, dari kalangan kaum mukminin. Wal wajib alal insanil mu'min ayyakuffa lisanahu anil ghibah fi ikhwanihil mu'minin. Dan wajib bagi seseorang mukmin untuk menahan lisannya dari ghibah terhadap saudaranya mukminin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian mayoritas dari bentuk-bentuk prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu padanya ada dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dho. Jangan kalian saling memata-matai, mencari-cari kesalahan saudaranya. Dan janganlah kalian saling menggibah sebagian terhadap sebagian yang lainnya. ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian senang untuk memakan daging bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak menyukainya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha rahmat terhadap hamba-hambanya. Sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Maka dalam ayat ini terdapat padanya penyebutan asal hukum ghibah adalah haram. Ya. Dikatakan, dimisalkan ghibah dengan memakan daging bangkai saudaranya. Tentu ini adalah perkara yang diharamkan. Wal ya'lam hadzal ladzi tuliya bihadzal balwa. Hendaklah orang yang diberikan ujian dengan musibah ini, annahu idza jarahal 'alima fa sayakunu sababan fi raddi ma yaquluhu hadzal 'alim minal haqqi. Bahwasanya dia jika menjarah, ya, menyebutkan jarah terhadap seorang alim, maka itu akan menjadi sebab ditolaknya apa yang dia ucapkan, yang diucapkan oleh alim ini dari kebenaran, dengan sebab penyebutan, ya, kekurangan, aib pada sebagian permasalahan menyebabkan ditolak seluruh ucapannya. Fayakunu wabalu raddil haq wa ismihi ala hadha alladhi jarahal alim. Maka menjadilah, ya, dosa itu menimpa orang yang menjarah, menyebutkan jarah terhadap alim ini, ya, disebabkan karena apa? Karena ditolaknya kebenaran yang muncul dari sang alim tadi, yang dijarah tadi. Li'anna jarhal alim fil waqi' laisa jarhan syakhsiyan bal huwa jarhun li'irthi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena jarh terhadap seorang alim pada kenyataannya itu bukan memberikan jarh kepada pribadi sang alim tadi, bahkan itu merupakan jarh terhadap warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarh terhadap seluruh ilmu yang dibawa oleh sang alim tadi. Fa innal ulama warasatul anbiya, maka sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Fa idza jarahal ulama wa qadha fihim lam yasikin nasu bil ilmi alladhi indahum wa huwa mawrusun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia menjarah seorang ulama, atau fa idza jurihal ulama, apabila para ulama dijarah, wa qudiha fihim, dicela mereka, maka manusia tidak lagi percaya terhadap ilmu yang ada pada mereka dalam keadaan itu merupakan warisan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa qina idzin la yattaquna bi syai'in min asy-syari'ah allati ya'ti biha hadzal 'alim alladhi jurriha. Dan pada saat itu mereka tidak lagi menjaga sesuatu dari syariat yang dibawa oleh alim ini yang telah dijarah. Walastu aqul, tidaklah aku mengatakan, inna kulla 'alimin ma'sum, bahwasanya setiap alim itu maksum, terjaga dari kesalahan. Bal kullu insanin mu'radun lil khata, bahkan setiap manusia itu mesti akan dihadapkan pada kesalahan, akan terjatuh di dalam kesalahan. Wa anta idza ra'aita min 'alimin khata'an fi ma ta'taqiduh, dan engkau jika melihat dari seorang alim kesalahan dalam perkara-perkara yang engkau yakini itu sebuah kesalahan, fattasil bihi wattafahum ma'ah, maka hubungilah dia, ya, carilah pemahaman bersamanya. Fa in tabayyana laka annal haqqo mahu wajib alaika tiba'u, apabila jelas bagimu bahwasanya kebenaran itu bersamanya dalam keadaan engkau menyangka itu merupakan kesalahan, namun setelah adanya munaqasyah, ada dialog, nampak bagimu kebenaran ada padanya, maka wajib bagimu untuk mengikutinya. Ya. Wa illam yatabayyan laka walakin wajadta liqaulihi musaghan wajaba 'alaikal kafu anhu, dan jika tidak nampak bagimu, ya, itu merupakan kebenaran, yakni engkau masih ada iskal, ada dalil pada dirimu yang engkau jadikan sebagai dasar dia keliru, akan tetapi engkau dapati pada ucapannya, pada pendapatnya ada sesuatu yang membolehkan, ada toleransi, maka wajib bagimu untuk menahan diri darinya. Seperti dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang dia pun memiliki dasar hukum dalam pendapatnya. Ya. Wa illam tajid li qawlihi musaghan fakhadhir min qawlih. Dan jika engkau tidak mendapati pada ucapannya sesuatu yang membolehkan untuk dia berpendapat dengannya, maka berikanlah, ya, berikanlah peringatan dari ucapannya, dari pendapatnya. Li'anna al-iqrar 'alal khata'i la yajuz, karena terus-menerus di atas kesalahannya itu merupakan perkara yang tidak dibolehkan. Nah, ini penting, ya. Namun juga di sini butuh ada catatan kaki, ya. Ketika seseorang bertanya tentang suatu masalah, ya, yakni ingin mengklarifikasi masalah yang dianggap keliru, ya, tentunya dia harus memiliki dasar ilmu yang cukup, ya, yang dengannya dia bisa membedakan mana masalah-masalah, ya, yang dianggap benar berdasarkan dalil, apakah dari kitabullah dan sunnah atau menyelisih kitabullah dan sunnah. Dia bisa membedakan masalah-masalah yang padanya ada kelapangan seseorang untuk ijtihad di dalamnya, berbeda pendapat pada masalah tadi. Demikian pula dia bisa membedakan masalah-masalah yang tidak boleh ada perbedaan pada masalah tersebut, seperti masalah-masalah prinsip, ya. Sehingga ketika dia mengklarifikasi, bertanya kepada orang yang dinukilkan telah melakukan sebuah kesalahan, ya, dia telah memiliki bekal, tidak menjadi orang yang ditalkin, ya, dengan penjelasan-penjelasan yang bagus, ya. Terkadang, ya, seseorang dengan kemampuan di dalam memberikan penjelasan, dia mampu untuk membalik yang batil menjadi al-haq, yang hak menjadi yang batil. Maka syaratnya tentu yang pertama adalah dia harus memiliki bekal ketika hendak mengklarifikasi masalah tersebut. Kemudian kata beliau, lakin la tajrahu, la tujarrihu wa huwa alimun ma'ruf, masalan bi husnin niyyah. Akan tetapi jangan engkau menjarah dia dalam keadaan dia seorang yang alim, yang ma'ruf misalnya, kemudian dia keliru dalam pendapatnya disebabkan, namun dasarnya bukan karena sengaja untuk jatuh kesalahan, namun dia punya husnul niyyah, ya. Namun dia keliru, punya niat yang baik. Walau aratna an najrahal ulama atau an-nujari hal ulama al-ma'rufin bi khusnin niyati li khata'in waqa'u fihi min masailil fikhi lajarakna ulama'a kibara. Dan jika kita hendak ingin menjarah ulama yang ma'ruf dengan bagusnya niat yang dia miliki disebabkan karena kesalahan yang mereka terjatuh di dalamnya dalam masalah-masalah fikih, niscaya kita akan menjarah ulama-ulama kibar. Walakin al-wajib huwa ma zakartu. Akan tetapi yang wajib adalah yang telah aku sebutkan. Ya, ini berusaha untuk ya klarifikasi, meminta penjelasan terhadap masalah-masalah yang dia sangka itu sebuah kesalahan. Ya. Dan tidak ya sekedar ghibah ya menyebutkan kekurangan aib pada diri seorang alim tanpa adanya klarifikasi. Ya, si fulan dalam muhadharah yang ini mengatakan demikian dan ini kesalahan, sebutkan dalam sebuah majlis, dalam sebuah obrolan. Si fulan dalam rekaman ini terjatuh dalam kesalahan ini, disebutkan dalam sebuah majlis yang lainnya. Terus yang demikian, ini tidak diperbolehkan. Apabila engkau melihat sebuah kesalahan, maka klarifikasi, minta penjelasan kepada orang yang engkau anggap keliru. Wa idza ra'aita min 'alimin khata' fanaqishhu wa takallam ma'ah. Dan jika engkau melihat pada diri seorang alim sebuah kesalahan, maka dialoglah dengannya, bicaralah bersamanya. Fa imma ayyatabayyana laka anna swaba ma'ahu fatattabi'uhu. Bisa jadi kemudian akan jelas bagimu bahwasanya kebenaran itu bersamanya, lalu engkau akan mengikutinya. Au yakunu swab ma'ak fayattabi'uka. Dan bisa pula kebenaran itu ada padamu, lalu dia pun apabila dia memiliki niat yang bagus, memiliki sikap tawadhu', maka dia akan mengikuti nasihatmu. Au la yatabayyana al-amru wa yakunu al-khilaf bainakuma min al-khilafi as-sa'ir. Atau tidak nampak perkaranya dan khilaf yang terjadi antara kalian berdua termasuk khilaf yang diperbolehkan ada kelonggaran di dalamnya. Karena itu dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Ya. Wa khina idzin yajibu 'alaikal kaffu anhu. Maka pada saat itu wajib bagimu untuk menahan diri, tidak menjarahnya. Wal yakul huwa ma yakul wal takul anta ma takul. Engkau dia berpendapat dengan apa yang telah dia ungkapkan, dia sebutkan, dan engkau berada di atas pendapatmu. Walhamdulillah. Ya. Dan segala puji bagi Allah, al khilafu laisa fi hadzal asri faqat. Perselisihan itu tidak terjadi hanya di masa ini saja. Al khilaf min ahdi sahabah ila yaumina. Khilaf itu terjadi sejak masanya para sahabat sampai pada hari kita ini. Wa amma idza tabayyana al khata walakinahu asarra intisaran liqalih wajib 'alaika an tubayyana al khata wa tanfiru minhu. Tawatunafiru minhu. Adapun jika telah jelas sebuah kesalahan, ya, akan tetapi dia terus berusaha untuk membela diri, membela ucapannya, pendapatnya, wajib bagimu untuk menjelaskan kesalahannya, ya, dan memberikan peringatan manusia darinya. Engkau juga menghindar darinya. Lakin la ala asasil qadhi fi hadzal rajul wa iradatil intiqam minhu. Akan tetapi tidak menyebutkan celaan ya secara mendasar pada orang ini, ya, yakni menjadikan seluruh apa yang dia bawa itu tertolak, ya. dengan niatan untuk memberikan hukuman kepadanya. Li'anna hadzal rajul qad yaqulu qawlan haqqan fi ghairi ma jadaltahu fihi. Karena orang ini terkadang dia mengatakan sebuah pendapat, sebuah ucapan yang hak dalam masalah-masalah yang selain engkau berdebat dengannya. Ya, yakni selain masalah-masalah yang engkau debatkan dengannya. Fal muhim annani uhadiru ikhwani min hadzal bala. Dan al muhim, yang terpenting, bahwasanya aku memberikan peringatan kepada saudara-saudaraku dari musibah ini. Wa huwa tajrihul ulama wa tanfiru minhum, yaitu menyebutkan jarh terhadap para ulama dan menjadikan manusia lari dari mereka. Wa as'alullah li wa lahum syifa min kulli ma yu'aibuna aw yadurruna fi dinina wa dunyana. Dan aku memohon kepada Allah untukku dan untuk mereka, ya, syifa, kesembuhan, obat, ya, dari setiap apa yang, ya, menyebabkan aib atas diri kita atau memudaratkan agama kita, demikian pula dunia kita. Pertanyaan yang berikutnya. Wasu'ila fadilatu syekh rahimahullah, dan ditanya fadilatu syekh rahimahullah ta'ala. Indi ma hiya nasihatukum liman ibtada'a fi talabil ilmi. Apa nasihatmu terhadap orang yang memulai menuntut ilmu? Bi ayyi syai'in yabda, dengan apa dia hendaknya memulai pelajarannya? Fa'ajaba fadilatu biqaulih, maka beliau menjawab, indi anna ahamma syai' fi talabil ilmi ayata'allamal insanu tafsir kalamillahi azza wajal. Ya, menurut saya bahwasanya perkara yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah seseorang itu mempelajari tafsir kalamullah azza wajal. Li'anna kalamullah wal ilmu kulluh, karena kalamullah itu ilmu seluruhnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu al-kitab, ya, sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Wa kana sahabah la yatajawazuna asyra ayatin hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal. Dan dahulu para sahabat tidak melewati 10 ayat dari Al-Qur'an sampai mereka mempelajari 10 ayat tersebut, ya, apa yang terkandung dari ilmu dari 10 ayat tadi, demikian pula amalan di dalamnya. Fata'allamul Qur'an wal ilma wal amal jami'an, maka pelajari Al-Qur'an, kandungan ilmu yang terdapat di dalamnya, demikian pula amalan yang diambil faedah dari ayat tersebut, dari ayat Al-Qur'an tersebut seluruhnya. Hadza ahammu syai'in, ini yang paling penting menurut saya. Wa la hadza fayabda'u syab wala siyama as-sighar min asy-syabab yahfi hifdzil Qur'an. Dan atas ini hendaklah seorang pemuda memulai pelajarannya, terlebih anak-anak kecil, ya, dari kalangan para pemuda hendaklah memulai dengan menghafal Al-Qur'an. Wal an hifdzul Qur'an walillahil hamd mutayassar, dan sekarang menghafal Al-Qur'an, segala puji bagi Allah, itu dimudahkan. Fa fil masjid halaqatun yahfadunal Qur'an, di masjid-masjid itu ada halaqah-halaqah yang mereka menghafal Al-Qur'an. Wa alaihim umana minal qurra yahfadunahum Al-Qur'an. Ya. Dan ya, di sana ada orang-orang yang memiliki amanah tanggung jawab dari kalangan para qurra yang membantu untuk menghafal Al-Qur'an. Tsumma innahu fi hadhil munasabah, ya. Kemudian pada kesempatan ini, awadu min ikhwanil aghnia, saya berharap kepada saudara-saudaraku yang memiliki kecukupan. Ayu walu ahamiyata lihat ahamiyatan li hadhihi al-halaqat bi tasjiihim madian wa ma'nawiyan. Saya berharap terhadap saudara-saudaraku yang memiliki kemampuan untuk, ya, memberikan bantuan, ya, terhadap halaqah-halaqah ini, dengan dorongan berupa material maupun moral. Wal ya'lamu annahum idza aanu fi ta'limil Qur'an fa inna lahum mislu ajril muallim. Dan hendaklah mereka mengetahui bahwasanya mereka ketika membantu halaqah-halaqah yang padanya ada pelajaran Al-Qur'an, pengajaran Al-Qur'an, maka mereka memiliki pahala seperti pahala orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, didasari atas sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang membantu menyiapkan bekal orang yang hendak berperang, maka sungguh dia telah berperang fisabilillah. Wali Allah taala qal, dan disebabkan karena Allah subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.